السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، sebelum kita masuk pada bab berikutnya yaitu bab al-hawalah. Kemarin ada yang kita tinggal dari pertanyaan, yaitu tentang masalah manfaat dari rohan. Apakah boleh memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan? Yani ketika seorang meminjam kepada orang lain, mablaghan minal mal, sekian harta, kemudian dia memberikan kepada orang yang dihutangi jaminan. Ternyata jaminannya memberikan manfaat kepada orang yang dipinjami tadi, memberikan manfaat kepadanya. Apakah boleh orang ini memanfaatkan dari rohan tadi? Ini ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya jawabannya kembali kepada hukum awal dari riba, bahwa riba adalah kullu manfaatin au kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama secara ijma', bahwasanya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, pinjaman uang atau pinjaman harta yang memberikan manfaat, maka itu adalah riba. Disebutkan naf'an berarti manfaatnya bisa saja berupa mal, bisa pula berupa manfaat. Artinya setiap pinjaman yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Ini walaupun asalnya dari hadis, yang hadis itu dikatakan lemah oleh para ulama, dhaif, tetapi ini adalah satu kaidah yang secara ijma' para ulama sepakat menjadikannya sebagai kaidah atau makna dari riba. Kalau kita pinjam sesuatu pada orang, dibayarkannya kontan atau dibayarkannya tunai, tidak dikurangi, tidak ditambah, persis. Pinjam 100 dibayar 100, pinjam 1 juta dibayar 1 juta. Hanya saja dia kasih keuntungan, manfaat dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk harta. Ini saya kasih hadiah, atau saya kasih barang ini, barang itu, atau sama sekali bukan barang dan bukan harta, tapi manfaat lain. Saya pinjam kepada kamu 1 juta dan nanti akan saya bayar 1 juta. Dan untuk keuntunganmu, saya siap membantu kamu selama saya belum bayar. Maka jarum manfaat atau tidak jarum manfaat? Jarum manfaat, berarti dia memberikan manfaat kepadanya. Seakan-akan khidmahnya dia, dia siap membantunya di toko dia, sampai bayar. Maka 1 juta dibayar 1 juta plus. Plus apa? Naf'an. Fahuwa riba. Maka ini pun riba. Maka kita kembali sekarang kepada rahan. Setelah ingat faedah ini, kembali kepada rahan. Dia pinjam. Berarti qard, qulu qard. Kemudian memberikan jaminan berupa rahan. Sedangkan orang yang dipinjami memegang rahan ini, ternyata rahan ini memberikan manfaat. Kata orang yang pinjam, silahkan kamu manfaatkan barang saya. Itu keuntungan kamu. Supaya apa? Supaya dikasih hutangnya. Supaya saya dipinjami 1 juta, saya katakan, jaminnya ini, dan kamu bisa pakai. Kamu bisa manfaatkan. Riba wa laysa biriba. Dakhil wa la yadkhul fi hadhihi al-qa'idah. Dakhilan fiha. Masuk dalam kaidahnya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang memberikan manfaat atau memberikan keuntungan, maka itu riba. Apakah keuntungannya dalam bentuk hartanya itu sendiri, bayarnya ditambah, atau dengan berbagai macam keuntungan-keuntungan yang walaupun bukan berupa mal, seperti berupa khidmah, bantuan, dan sebagainya. Atau pedagang sekarang, dengan pedagang lain. Saya hutang kepadamu, sekian, 1 juta. Nanti saya akan bayar persis 1 juta. Dan mulai saya pinjam dari kamu, saya akan ambil barang dari kamu terus, gak mau ngambil dari yang lainnya. Kulakannya dari kamu terus. Keuntungan atau tidak keuntungan? Nah, maka ikhwan fillah na'azakumullah di sini, kalau rahannya memberikan naf', maka jarra naf'an atau jarra naf'an fahuwa riba, maka dia riba. Hukum asalnya demikian. Tapi ada masalah, yaitu bagaimana kalau yang digadekan atau dijadikan jaminan adalah sesuatu yang tentunya harus dipelihara dan harus dikasih makan. Seperti yang dijadikan sebagai jaminan adalah unta misalnya. Bagaimana kalau seorang minjam kepada orang pertama, kemudian jaminannya jamal, seekor unta. Tentunya dia harus beri makan kan? Beri makan enggak? Dia harus memberi makan tiap harinya. Maka dia boleh menaiki unta tersebut dan memanfaatkannya sebagai tunggangan dia. Bukan keuntungan dari pinjaman, tapi karena dia mengeluarkan nafkah. Nafkah ini kekecualian. Nafkah. Maka naikinya dia atau menggunakan dia untanya sebagai tunggangan ini muqabil nafaqatahu atau muqabil mengimbangi atau membayar dengan nafkahnya dia yang dia kasih makan tiap hari. Sama kalau unta ini misalnya perahan atau kambing, kambing perahan juga, sapi perahan. Saya pinjam uang pada kamu, ini jaminannya, sapi saya ini, kamu pegang. Tentunya sapi harus dikasih makan, harus dikasih rumput, harus dikasih ini, kasih itu dan sebagainya. Dan ternyata sapinya sapi perah, dia kasih makan keluar susu. Boleh gak diambil susunya? Boleh. Kenapa? Karena dia memberikan nafkah, memberi makan. Maka yurkab binafaqatihi wa yuhlab binafaqatihi, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan bahwa unta yurkab binafaqatihi wa huwa marhun, atau kama qala fi riwayah, bahwa unta boleh dinaiki karena nafkahnya, karena diberi makan tiap hari. Walaupun dia marhun, walaupun dia rohan. Demikian pula unta yang perahan atau kambing perahan, diambil susunya binafaqatihi, karena nafkahnya dia. Maka boleh dia ambil susunya, selama dia yang beri makan, dia yang ambil susunya. Ini beda dengan hukum asal tadi yang kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dan bahkan di dalam hadis ini pun mayadullu ala dhalik, dalam hadis Bukhari tadi ada yang menunjukkan kalau selain itu gak boleh, karena Rasulullah mengatakan dinaiki atau unta dinaiki karena nafkahnya, sedangkan ini diambil susunya karena nafkahnya dia, walaupun dia marhun. Kalimat ini mengisyaratkan kalau marhun gak boleh diambil manfaatnya kecuali karena dia mengeluarkan nafkah, yaitu makanannya tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti hukum asalnya demikian, kecuali kalau memang dia mengeluarkan modal untuk jaminan tadi, atau untuk barang yang dijadikan jaminan tadi. Kalau dia mengeluarkan modal untuk memeliharanya, maka dia boleh memanfaatkannya sesuai dengan apa yang dia keluarkan itu. Baik, sekarang kalau sawah yang digadaikan, bagaimana? Masuk hukum asal atau masuk kekecualian ini? Saya pinjam uang, maka sawah ini pegang oleh kamu sebagai jaminan. Apakah boleh dimanfaatkan? Hah? Baik? Please. Kalau dia mengeluarkan nafkah dengan mencangkulnya, menggalinya dan sebagainya. Baik, kembalinya kepada urf. Urf itu kebiasaan masyarakat, kalau mereka mengerjakan sawah orang lain atau tanahnya orang lain dikerjakan oleh dia, biasanya ada pembagiannya berapa-berapa. Maka sesuai dengan kebiasaan orang-orang bekerja. Jadi seorang ada yang bekerja, berladang, tapi di tanah orang lain. Biasanya pembagiannya bagaimana? Setengah-setengah? 50-50? Atau sepertiga dengan 2/3? Atau seperempat dengan 3/4? Maka kembali kepada kebiasaan. Sebagaimana kamu mengerjakan sawah orang lain, pembagiannya begitu, maka ini pun sama. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih, masuk ke sini. Kullu qardin jarraman naf'an fahuwa riba. Misalnya, si peminjam ini karena butuh uang, nanti kalau saya pinjamkan jaminannya, boleh kamu sawahnya kamu pakai, dan walaupun biasanya saya dapat setengah-setengah, sekarang saya sepertiga aja, gak apa-apa lah. Yang penting kamu pinjami saya uang. Yajus sama Yajus? Yajus, riba. Kenapa riba? Karena dia melebihkan dari kebiasaan umumnya, hanya karena hutangnya dia. Karena saya merasa dipinjami hutang, maka yang biasanya khomsin-khomsin, kalau ngerjakan sawah orang, biasanya khomsin-khomsin, ya ini 50%-50%, tiba-tiba dia tambah. Sudah, saya pinjam, dan tanah ini jaminannya, dan kalau kamu pakai, boleh. Kamu 2/3, saya cuma 1/3, gak apa-apa. Wah, ini besar sekali, gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kamu utangi saya. Ini sudah masuk ke dalam riba, karena dia menambahi manfaat karena pinjamannya dia. Muqabil dainihi. Karena sebagai bayaran dari hutangnya. Dia hutang merasa ingin ditambahi dengan sesuatu. Ini riba. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kembali kepada al-hawalah. Bab yang berikutnya. Selesai dari pembahasan tentang rahan. Babul hawalah. Tentunya sebagaimana dikatakan kemarin, judul-judul bab ini dari pensyarah, bukan dari penulis umdah telahkam, tetapi dari pensyarah, yaitu Al-Bassam rahimahullah. Al-hawalah bi fathil ha makhudatun min at-tahawul wa hiya al-intiqal. Al-hawalah dengan fathah di huruf ha diambil dari kalimat tahawul, yang tahawul maknanya adalah berpindah dari satu orang ke orang lain. Itu tahwil atau tahawul. Itu makna secara bahasa. Fahiyya naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmah. Sedangkan istilah, secara istilahnya adalah naqlu dainin, memindahkan hutang dari satu orang ke orang lain. Min dhimmatin ila dhimmah, yakni dari tanggungan fulan ke tanggungan orang lain. Fatanqulul haqq min dhimmatil mahil ila dhimmatil muhal alaih. Maka berpindah al-haq tadi, piutang tadi berpindah dari orang yang mentahwil kepada orang yang ditahwil. Dari satu orang kepada orang lain. Yani tadinya saya punya hutang sama dia, sama orang kedua. Punya hutang sekian. Tiba-tiba dia ingat bahwa dia itu punya piutang pada orang ketiga. Saya ingat dia belum bayar pada saya sekian. Sudah, wahai fulan, utang saya ambil saja dari fulan. Ini namanya apa? Tahwil, dipindahkan. Maka tanggung jawab saya lepas, saya tidak punya utang lagi, tetapi yang punya utang dia kepada orang kedua, orang ketiga kepada orang kedua. Tergambar? Enam. Boleh apa enggak boleh? Qala hiya thabitatun bisunnah. Yang demikian thabit, ada hukumnya, boleh di dalam sunnah. Seperti hadis yang akan kita bahas dalam hadis ini nanti. Bi ijma'il ulama, dan dibolehkan pula secara ijma' kesepakatan para ulama. Juga secara qiyas sahih, juga secara qiyas yang benar, yaitu karena al-hajah da'iyah ilaih, karena hajah kebutuhan da'iyah ilaiha. Kebutuhan memang memanggilnya, atau kebutuhan memang menarik kepada perkara itu. Yani mau tidak mau kita harus berhadapan dengan yang demikian. Misal, kalau saya punya hutang dan saya gak bisa bayar karena dalam keadaan pailit, tapi alhamdulillah dia punya piutang pada orang lain, ya mau tidak mau dia melakukan hawalah. Ketika datang penagihnya, mana hutang saya? Saya sekarang tidak memegang dan saya dalam keadaan pailit. Coba datang saja kepada fulan, karena dia berhutang pada saya sekian. Tidak ada jalan lain kan untuk menunaikan hutang tadi kecuali dengan cara itu. Karena dia membayar, dia tidak tahu, tidak punya harta dan dalam keadaan pailit, sedangkan dia ingat dia punya dan punya bukti-buktinya, bahkan hitam di atas putih, bahwa orang itu punya hutang sama dia. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang dalam keadaan mudah membayar. Artinya orang yang dalam keadaan mudah membayar, orang yang kaya, orang yang baik, orang yang tidak suka melama-lamakan hutang begitu. Ini sebentar lagi akan dibayar, silahkan kesana saja. Maka ini tentunya suatu hajah yang diperlukan oleh manusia. Sebagian orang mengatakan bahwa hawalah adalah menjual hutang dengan hutang. Akhirnya apa kalau menjual hutang dengan hutang konsekuensinya? Kalau ditafsirkan hawalah adalah menjual hutang dengan hutang lain, akhirnya jaza fiha ta'khirul qabd min babi rukhsah. Berarti boleh menunda pembayaran ini tanpa ya dan biadin. Kok boleh? Katanya babnya rukhsah, itu keringanan, dibolehkan. Masih ingat? Apa syaratnya kalau harta dengan harta, alat tukar dengan alat tukar? Kalau ditukar harus ya dan biadin. Tidak boleh ada yang ditunda, salah satunya atau kedua-duanya. Iya kan? Kalau salah satunya tidak boleh, dua-duanya pun tidak boleh. Kalau jual hutang dengan hutang, apa maknanya? Dua-duanya ditunda kan? Karena uangnya dalam keadaan tidak dipegang. Ya udah, utang saya berikan pada kamu, utang kamu berikan pada fulan. Jual beli utang dengan hutang. Maka dikatakan di sini, kok boleh tanpa ya dan biadin? Rukhsah, katanya keringanan. Fatakunu ala khilafil qiyas. Akhirnya menyelisihi al-qiyas. Jadi menyelisihi qiyas yang sudah dijelaskan pada babnya, babu sarf. Bahwa itu tidak boleh kan? Wasahi khilafu dhalik. Yang benar bukan seperti itu. Bukan menjual hutang dengan hutang. Yang namanya hawalah adalah memindahkan tanggungan kepada tanggungan orang lain. Ini yang benar. Sahih khilafu dhalik wa anaha min jinsi ifa'il haq. Berarti babnya bukan bab jual beli, tapi babnya adalah bab penunaian hutang, pembayaran hutang. Bisa membayar hutang dengan apa yang dia punya, itu seperti biasa, saya bayar kamu dengan ini. Atau kalau dia enggak punya harta, mau saya bayar dengan barang saya. Kalau ternyata mau, ya selesai. Atau saya tidak mampu membayar sekarang kecuali saya punya piutang pada fulan. Bagaimana kalau kamu ambil dari dia atau saya suruh dia bayar pada kamu? Ini bab jual beli atau bab pembayaran hutang? Bab pembayaran hutang. Bab ifaul haq, penunaian hutang. Walidha amara bihan Nabi SAW fi mu'arud al-wafa wa ada'id dain. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkannya fi ma'aradil wafa. Memerintahkannya dalam kejadian penunaian hutang. Wa ada'id dain, pembayaran hutang. Apa faedahnya berarti hawalah ini? Amma faedatuha, adapun faedah hawalah adalah tashilul muamalat bainan nas. Kemudahan dalam hal muamalah di antara manusia. Bolehnya memindahkan tanggungan hutang kepada tanggungan orang lain, ini adalah kemudahan muamalah di antara manusia. Ini manfaatnya. La siyama idza kana al-gharim fi baladin wal muhal alaihi fi baladin akhar. Lebih-lebih lagi kalau seorang yang gharim di satu negeri sedangkan orang yang ditahwil di negeri lain, yakni yang memindahkan tanggungannya di satu kota, sedangkan yang dipindahkan kepada dia tanggungannya itu di kota lain. Kan lebih gampang lagi. Orangnya telepon dari Bandung. Mana hutang saya? Kamu belum bayar. Kemudian dia ingat bahwa ada orang yang pernah hutang sama dia, jumlahnya sama, bahkan lebih, di kota Bandung. Kan saya gak usah repot-repot harus ke sana, atau dianya repot-repot datang ke Cirebon. Saya akan katakan, ambil di Fulan. Dan bilang kepada Fulan, wahai Fulan, hutang kamu kepada saya, dipindahkan. Hutang kamu kepada dia. Maka bayar kepada dia. Apa namanya ini? Hawalah. Semakin mudah atau tidak semakin mudah? Semakin mudah. Maka ma faidatul hawalah? Faidatuhal tashil muamalatin nas. Memudahkan muamalah di antara manusia. Wa yashul alal mal. Memudahkan pula untuk pembayaran harta. Wastifa minhu. Dan penunaian hutang. Taib wa idza ahala al-madin gharimahu ala man la dayna lahu alayh. Sekarang kalau seorang gharim al-madin memindahkan gharimnya kepada orang yang tidak punya hutang, bagaimana? Namanya hawalah atau bukan hawalah? Contohnya ketika kamu hutang pada saya tagih enggak bisa. Dah. Sekarang saya suruh Fulan, Ahmad, ta'al. Anggap hutang dia adalah hutangmu. Kamu tagih dia. Dan saya katakan kepada kamu, kepada orang yang berhutang, sekarang kamu urusannya sama Ahmad. Bukan sama saya lagi. Ya? Bagaimana? Hawalah atau bukan hawalah? Bukan hawalah. Itu namanya wakil. Apa istilahnya di sini? Debt collector. Karena Ahmad ini bisa nagih, ahli dalam penagihan, maka mulai sekarang urusan hutangmu dengan Ahmad, bukan dengan saya. Nanti Ahmad akan nagih kamu. Ahmad dalam keadaan tidak punya urusan hutang-hutang. Berarti ini bukan hawalah. Ini namanya taukil fil istiqrad. Mewakilkan dalam menagih. Mewakilkan dalam masalah penunaian hutang. Walaysa minal hawalah. Dan itu bukan hawalah. Demikian pula sebaliknya, kalau tadi mewakilkan dalam penagih, sekarang mewakilkan dalam membayar. Kamu punya utang pada saya tagih gak punya, terus bilang kepada orang ketiga, ya Fulan, bayarkan dulu utang saya pada dia. Ini gak punya utang dia. Gak punya utang sama orang kedua. Saya nagih orang kedua, bayar. Dia berkata pada orang ketiga, orang kedua ini berkata pada orang ketiga, ya Fulan, tolong bayarkan dulu utang saya pada dia. Hawalah bukan? Kalau orang ketiga ini tidak pernah punya hutang sama orang kedua, namanya bukan hawalah. Apa namanya? Sama taukil, mewakilkan, tolong bayarkan dulu, nanti saya akan bayar pada kamu pada waktunya. Tetapi yang dimaksud dengan hawalah adalah memindahkan karena sama-sama punya hutang. Di orang kedua punya hutang sama saya, orang ketiga punya hutang sama orang kedua. Maka orang kedua memindahkan kamu nagihnya kepada orang ketiga saja karena dia punya utang sama saya. Ini baru dikatakan hawalah. Wa mithluhu ihalatu man ladaina lahu ala man alaihi lahu dain falaysa bihawalah wa innama huwa tawkil fil qabdi fil madin. Ini sama dengan yang sebelumnya, hanya terbalik tadi. Sudah kita contohkan kedua-duanya. Pada yang pertama itu mewakilkan dalam masalah pembayaran. Pada yang kedua ini mewakilkan dalam hal penagihan. Kedua-duanya disebut taukil. Mafhum? Naam. Wa li hadza qayyada qabulaha bi kaunil muhal alayhi mali'a. Oleh karena itu, karena urusannya adalah tashil. Apa tashil? Pemudahan, dan fungsinya adalah kemudahan di antara manusia, kemudahan dalam muamalahnya, dan kemudahan dalam penunaian hutang, maka harus ada syarat yaitu mali. Mali itu orang yang mudah membayar, orang yang cukup hartanya, orang yang tidak pernah menunda-nunda pembayaran hutang. Ini syarat orang yang dijadikan sebagai pemindahan hutang tadi. Kembali kepada apa yang kita katakan tentang masalah hawalah. Perhatikan papan tulis. Utrukul kitab. Wahid isnin thalathah. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama, hutang pada orang kedua. Berarti dia punya hutang. Siapa yang punya harta? Orang kedua yang punya harta. Dipinjam oleh orang pertama ini. Kemudian ditagih. Bayar. Kemudian dia katakan, ambil saja ke orang ketiga. Kenapa ambil saja ke orang ketiga? Karena orang ketiga pernah pinjam sama dia. Ya kan? Tergambar sekarang. Nah sekarang kita lihat orang ketiganya. Orang ketiganya adalah orang yang gampang ditagih atau orang yang susah ditagih. Kalau orang yang susah ditagih, itu namanya ngerjain. Iya kan? Ngerjain namanya. Ambil saja dari fulan. Padahal dia bertahun-tahun ngambil dari orang ketiga ini gak pernah berhasil. Sudah bertahun-tahun, sudah caranya berbagai macam cara. Cara yang lembut, cara yang keras, cara yang kasar, cara ancaman gak pernah keluar dari dia. Ketika orang dua lagi, ambil saja dari fulan. Ini gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena orang ketiga ini dalam keadaan tidak mali. Berarti ada syarat. Apa syaratnya? Orang yang dijadikan muhal ilaih. Sebentar. Kita lihat dulu sekarang istilahnya. Berarti orang yang pertama ini apa? Orang yang punya hutang. Muhi. Orang yang memindahkan hutangnya. Sedangkan orang ketiga? Muhal ilaih. Yang dipindahkan hutang kepada dia. Sedangkan orang ketiga, orang yang kedua ini, yang punya harta sedang dipinjam, dalam keadaan kadang disebut dengan gharim juga. Gharim. Baik. Maka al-muhal alaih harus mali'an. Harus mali. Dan ini dengan dalil yang akan dibacakan pada hadis pertama ini, insyaAllah. Maka di sini dikatakan, walihada qayyada. Oleh karena itu dikasih syarat untuk diterima hawalah adalah an yakunal muhal alaihi mali'an. Bikaunil muhal alaihi mali'an. Orang yang dipindahkan kepadanya tanggung jawab harus orang yang mali. Walau kana ad-dain baqiyan fi dhimmatil muhil lama dharra. Kaunal muhal alaihi mu'siran. Kalau saja dain baqiyan fi dhimmatil muhil, kalau hutang itu masih tetap dalam tanggungan orang yang muhil, orang yang pertama, lama dharra kaunul muhal alaihi mu'siran, maka tidak jadi perkara kalau orang yang muhal alaihi dalam keadaan usr, dalam keadaan susah sekalipun, kalau tanggung jawabnya di tanggung jawab pertama. Tapi karena sudah dipindahkan pada tanggung jawab yang ketiga, maka syaratnya orang yang ketiga ini harus dalam keadaan orang yang mudah membayar, orang yang dalam keadaan punya, akan bisa membayar pada waktunya. Ini syarat. Wa intiqalud dain wa bara'atu dhimmatil muhil huwa madhhabul a'immat al arba'ah wa ghairuhum. Dan berpindahnya hutang tadi dan berlepas dirinya orang yang memindahkan, ini madhabnya para imam-imam yang empat dan selain mereka. Perhatikan ke bawah tulis lagi. Berarti orang yang sudah memindahkan ini namanya muhil. Sudah memindahkan kepada muhal alaih. Hutangnya, orang yang pertama kan berarti bebas. Saya sudah tidak punya tanggung jawab apa-apa. Saya? Ya ini karena dia sudah katakan kepada orang yang dia pinjami, saya punya piutang pada fulan. Maka hutang saya kepada kamu, tolong tagih ke dia. Selesai akad itu, orang pertama ini bebas. Berarti dia dalam keadaan bari. Bara'ah. Bara'atu dhimmah. Tidak punya tanggung jawab lagi. Sedangkan yang punya tanggung jawab berikutnya adalah orang yang ketiga ini, al-muhal alaihi. Tapi kita lihat hadisnya. Hadis yang merupakan hadis yang ke-276 dari, kalau dihitung dari awal kitab Amdatul Ahkam, Hadis yang ke-276. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, matlul ghani dhulmun, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, matlul ghani dhulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia cukup, padahal dia kaya, itu adalah kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in, kalau salah seorang kalian adalah, jika salah seorang kalian diperintahkan atau diminta dipindahkan kepada orang lain, orang yang mali, orang yang cukup, orang yang mampu membayar hutangnya, maka ikutilah. Ini potongan pertama adalah hukum orang yang berhutang harus membayarnya dan tidak boleh menunda-nundanya kalau dia punya. Kalau dia punya, kalau dia mampu, tidak boleh menundanya. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Sedangkan potongan kedua, ini ada yang sedang kita bahas. Apa yang sedang kita bahas? Yaitu masalah hawalah. Kalau utbi'a ahadukum, kalau salah seorang kalian dipindahkan piutangnya kepada orang lain, dan orang lain itu dalam keadaan mali, maka ikutilah. Jangan nolak, terimalah. Misalnya, walaupun orang pertama kaya, tidak miskin, mampu membayar, tapi untuk lebih mudahnya, kamu ambil saja dari fulan. Dan fulan ini orang yang mudah, yang akan bayar, bukan orang yang tukang ngemplang, bukan. Tapi orang yang akan bayar dan orang yang cukup. Maka kata Nabi, ikutilah, turutilah. Ini dalil tentang bolehnya hawalah, dan sekaligus dalil bahwa hawalah memiliki syarat. Apa syaratnya? An yakunal muhal alaihi mali'an. An yakunal muhal alaihi mali'an. Mali'an secara fiqh, menurut ahli fiqh, itu bukan hanya kaya. Kaya dan dia mudah membayarnya, tidak, bukan orang yang gampang menunda-nunda. Dan dia orang yang sehat badannya, kuat badannya, kalau sewaktu-waktu dia harus datang kepada pengadilan atau sesuatu yang lain, satu urusan. Jangan orang yang lumpuh dalam keadaan sadarnya seminggu sekali, bagaimana kita akan nagih kepadanya? Tapi dia kaya, baik orangnya, tapi datang lagi sedang tidur, datang lagi sedang sakit, datang lagi sedang diinfus, gak bisa bicara, gak bisa ditemui. Ini juga masih tidak dikatakan mali. Berarti mali tidak terbatas hanya kaya dalam bentuk harta. Tetapi mali itu luas. Hartanya cukup, badannya kuat, dan mampu dia untuk membayarnya dengan mudah. Wallahu ta'ala alam, nanti akan kita bahas kembali insyaAllah hadis ini dengan faedah-faedah yang didapat daripadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.